ceria masa-masa berdua bersamamu. Saat itu canda tawa manis lugu dirimu saat itu. Aku cinta kamu, tak ingin aku berpisah sebentar saja. Ku rasakan dunia milik berdua. Aku selalu salah tingkah saat di dekatmu. Kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah. Berdua meraih mimpi kita. Kadang ada masalah yang pernah kita hadapi. Jangan ragu, kau dan aku pasti bisa lewati. Lewati. Percayalah, ku akan selalu bersamamu. Karena itu sebuah janjiku padamu. Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu. Kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah. Berdua meraih mimpi kita. Di dekatmu, kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah. Berdua meraih mimpi kita. Aku selalu salah tingkah saat di dekatmu. Kamu tetap yang terindah.